وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar wa lillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah yang pertama kali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita, baik secara zahir maupun secara batin. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah kemudahan tatkala seorang hamba menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepada kita semua kaum muslimin untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadhan. Minal qiyami wal qira'ati wasiyami wa tilawatil Qur'an wa tasbi wal istighfar. Seperti ibadah puasa, ibadah menjalankan qiyamul lail, tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, istighfar, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini semua adalah pertolongan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di masa seperti ini yang kita semua sedang merasakannya, yaitu di masa pandemi, tapi walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus senantiasa kita ingat, itu adalah semua semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena semangatnya kita di dalam menjalankan ibadah. Sekali lagi bukan, akan tetapi adalah pertolongan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, walallah mahtadaina wala solaina wala tasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak mendapatkan hidayah, kita tidak bisa mengerjakan ibadah salat, kita tidak bisa bersedekah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang telah kita lakukan dari berbagai macam jenis ibadah itu adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian akan mendorong seorang hamba semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka telah dijelaskan oleh para ulama, annas, yaitu manusia, di dalam menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, itu ada nau'an, ada dua macam. Yang bernama adalah mereka al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka bisa menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin. kesempatan yang telah Allah berikan digunakan sebaik mungkin untuk al-a'malus salihat, untuk melakukan amalan-amalan salihat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an jenis yang pertama ini, yaitu mereka orang yang bisa menggunakan kesempatan waktunya sebaik mungkin untuk amalan-amalan ketaatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha." Dan sungguh telah beruntung siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala adalah man zakkaha, orang yang telah mensucikan dirinya. Yaitu mensucikan dirinya minad dzunubi wal ma'asi, mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan menggunakan waktunya untuk al-a'malus salihat, amalan-amalan salihat. Kemudian jenis manusia yang kedua, di dalam menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya, adalah mereka ahlul hirman, orang yang terhalang dari kebaikan. Walaupun hari-hari kebaikan sudah ada di hadapannya, bulan yang penuh dengan kebaikan sudah ada di hadapannya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang tersebut dari kebaikan tersebut, sehingga tidak bisa menggunakan waktunya sebaik mungkin, sehingga waktu yang mereka lewati penuh dengan kerugian. Yang demikian Allah sebutkan pula di dalam Al-Qur'an, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi, sangat merugi siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, man dassaha ialah orang-orang yang telah mengotori jiwanya, dassaha bidzunubi wal ma'asi wattarkul wajibat, mengotori dirinya, mengotori jiwanya dengan amalan-amalan kemaksiatan, dengan perbuatan-perbuatan dosa, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Adz-Dzariyat tentang jenis manusia yang seperti ini, orang yang merugi, orang yang tidak bisa menggunakan waktunya yang telah Allah berikan untuk kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, yang menabrak syariat-syariatnya Allah, tidak bisa menggunakan waktunya untuk kebaikan, inilah orang-orang yang melampaui batas. Wa athara al-hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongannya kepada hambanya untuk melakukan amalan-amalan salihat, terkhusus di bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang futihat alaihi abwabul jannah, dibukakan padanya pintu-pintu sorga. Hamba tersebut diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan salihat. Maka yang seperti ini mendorong hamba tersebut untuk semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan terus melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan tentang hakikat bersyukur kepada Allah, kata beliau, bersyukur artinya adalah al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrubu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Yang namanya bersyukur adalah menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk amal ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang zahir maupun yang batin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, tatkala kita selesai dari bulan Ramadan, bukan artinya seorang hamba selesai pula untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yastamiru al-ibadatu hatta ja'a al-maut. Bahwasanya yang namanya ibadah terus diperintahkan, terus diwajibkan sampai datangnya al-maut, sampai datangnya kematian. Sehingga sungguh suatu kekeliruan tatkala seorang hamba memahami tatkala selesai dari bulan Ramadan, selesai pula menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah selesai kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang kepadanya al-maut, datang kepadanya kematian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sembahlah Rabbmu, ibadailah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, sampai datang kepadamu al-maut. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan selesainya bulan Ramadan, bukan artinya selesai pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana masih ada ibadah-ibadah yang lain yang terus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami anwa'il ibadah. Dan di antara jenis ibadah yang sangat mulia adalah at-tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah semata, seperti berdoa, beristighasa, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ibadah yang sangat besar ba'da at-tauhid, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama, ialah al-birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka sungguh keberuntungan yang sangat besar tatkala seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik atau bertemu dengan kedua orang tua dan bisa berbuat baik kepadanya. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tapi sebaliknya, sungguh kerugian yang sangat besar bagi mereka yang bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, raghifa anfun, thumma raghifa anfun, thumma raghifa anfun. Kulna wa man ya Rasulullah, man adraka abawaihi fahuwa la yughfar. Sungguh suatu kebinasaan, kerugian yang sangat nyata. Maka para sahabat itu bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, man adraka abawaihi. Siapa saja yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi orang tersebut la yuhar, tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk ibadah yang sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus alan nisa, terkhusus untuk mereka kaum wanita, ialah mentaati suami, mensyukuri kenikmatan pemberian yang telah diberikan oleh suami. Sungguh ini merupakan bentuk ibadah yang sangat besar tatkala seorang wanita diberi taufik oleh Allah untuk mentaati suaminya, mensyukuri pemberiannya. Tapi sebaliknya, tatkala seorang wanita tersebut tidak bisa mensyukuri kebaikan-kebaikan yang telah diberikan suaminya, maka sungguh Allah telah mengancam dengan an-nar, Allah telah mengancam dengan api neraka. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ma'saran nisa tasaddakna fa inni ra'aitukunna akthar ahli an-nar. Wahai para wanita, wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah. maka sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk an-nar, penduduk ahli neraka adalah para wanita. Maka para sahabat pun atau para sahabiyah pun bertanya, kulna wabima ya Rasulullah, kenapa demikian ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kaum wanita banyak menjadi penghuni an-nar, banyak menjadi penghuni neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukfirnal la'an wa tukfirnal ashir. Sesungguhnya kebanyakan kalian para wanita banyak melaknat, banyak mencaci, banyak memaki. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kebanyakan kaum wanita adalah mereka mengingkari kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh suaminya. Inilah yang menyebabkan para wanita menjadi kebanyakan penghuni an-nar. Tapi sebaliknya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, seorang wanita yang salihat, yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, yang mensyukuri pemberian yang telah diberikan oleh suaminya, dan mentaati suaminya, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, ayul mar'ati idza shala khamsaha wa shammat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha adhalahu Allahul jannata min ayyi abwabin syaa'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang dia bisa menjaga salat 5 waktunya, bisa menjaga puasanya, bisa menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan bisa mentaati suaminya. Di antara bentuk ketaatan kepada suami adalah mensyukuri pemberian-pemberian suami, mentaati dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara kebaikan. Maka para wanita yang bisa menjalankan 4 perkara ini, bisa menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya. Kata Nabi SAW, adhalahullahul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam sorga, min ayyi abwabin sya'at, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sungguh pahala yang sangat besar, yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mereka kaum wanita yang salihat, yang mereka mentaati suaminya, yang mensyukuri pemberian suaminya. Karena mereka para suami sungguh telah memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada para istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian di antara bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya dari bulan Ramadan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan bagi mereka yang bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana wa taba'ahu sittan minas Syawal, ka'annahu kasiyami syahr." Kasiyamuddahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sungguh orang tersebut seperti puasa 1 tahun penuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan. Ini merupakan jalan yang akan menuju kebahagiaan bagi seorang hamba. Oleh karena itu, para nabi alaihi musallatu wassalam, di antara sifat yang mereka miliki adalah seorang hamba yang terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang akan mengantarkan kebahagiaan seorang hamba adalah as-sabru, yaitu bersabar. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang besarnya kedudukan sabar ini. As-sabru merupakan nisful iman. Kesabaran merupakan setengah dari keimanan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kecintaan kepada hambanya. Kepada mereka orang-orang yang bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka orang-orang yang bersabar. As-sabru indal bala'i wa masaib. Bersabar tatkala sedang mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berkeluh kesah, tapi dia menahan lisannya, menahan anggota badannya, dan menahan hatinya untuk bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh para ulama, as-sabru salasatu anwa'. Bersabar itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sabrun fi ta'atillah. Bersabar tatkala mendalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diperlukan kesabaran. Karena yang namanya an-nafsu, yang namanya jiwa, senantiasa la amaratu bisu, senantiasa mengajak, mendorong ke dalam perkara-perkara yang membawa kejelekan. Kemudian yang kedua adalah as-sabru fi maksiatillah. Bersabar tatkala meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Meninggalkan perkara yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah as-sabru inda aqdarillahi al-mu'limah. Bersabar tatkala mendapatkan ketentuan atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menyenangkan. Maka orang yang bisa bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar tatkala menjalankan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar tatkala mendapatkan musibah, maka sungguh Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh pahala bagi mereka orang-orang yang sabirun, bagi mereka orang-orang yang bersabar, pahala dengan pahala yang sangat banyak tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, perkara yang akan mengantarkan kebahagiaan seorang hamba adalah al-istighfar. Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim, wasari'u ila maghfirati mi rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu izzat lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara ciri-ciri ahlul jannah ialah mereka yang banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Mereka adalah ahlul jannah tatkala mereka terjatuh kepada perbuatan yang kecil, terjatuh kepada kemaksiatan, mendolimi diri-diri mereka dengan dosa dan kemaksiatan, mereka langsung ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ahlul jannah, inilah ciri-ciri ahlul jannah ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru wa ini atubu ilallah fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap manusia, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar dan meminta ampun kepada Allah dalam sehari lebih daripada 7 kali. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah di hari yang mulia ini kita banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala menerima al-a'malus salihat, amalan-amalan salih kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma dzalamna anfusana waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.